sisa tanpa kabar dan berita. Entah berapa waktu tak tahu, kita tak pernah bertemu. Setiap saat tetap ku cari dengan ketetapan hati. Dimanakah gerangan berada, ku ingin segera berjumpa. Dahulu kau pernah berjanji, kau akan setia menanti. Kuharap dengan senandung ini terbuka hatimu lagi. Kembalilah di koper mata seperti sedia kala. Kembalilah di kau pun mata seperti sedia kala.